berikutnya, dan sekarang kita masuk ke dalam pelajaran sirah. Qala Syekh Uthman Al-Khamis hafizahallahu ta'ala qabla al-bi'thah, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tilkal fatrah yar'a al-ghanam muqabil malin qalilin li ahli Makkah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, beliau berprofesi sebagai pengembala kambing orang Mekah, masyarakat Mekah, muqabil ma. Beliau merawat ya, atau na'am ra'iyal al-ghanam, mengembala kambing penduduk Mekah, muqabil mal, beliau dibayar dengan upah yang sedikit. Fa'an Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi marri dhahran. Suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah daerah yang bernama Marr Dhahran, sebuah daerah yang qarib min Mekah, dekat dari Mekah. Wa nahnu najni al-kibar. Di saat itu kami sedang memetik atau mengambil kayu-kayu siwak, arak. Nabi pun bersabda, "Alaikum bil aswad min." Ambil yang sudah warna, yang sudah berwarna hitam, kata Nabi. Ambillah yang sudah hitam. Maka kami pun terkejut. Sepertinya Nabi ahli tentang rumputan dan pohon-pohon yang dimakan oleh kambing, unta ataukah sapi ini. Maka kami pun berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam." Sepertinya engkau pernah mengembala kambing. Karena para pengembala kambing tentunya berpengalaman dan banyak tahu tentang tanaman-tanaman, tentang rerumputan atau pohon-pohon yang bagus dan mau dimakan oleh hewan ternak. Qala na'am. Nabi pun jawab, "Iya, aku pernah menjadi pengembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 5453 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2050. Di sini disebutkan nomornya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini hadis Abi Hurairah, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Seluruh nabi yang diutus oleh Allah dahulunya adalah pengembala kambing. Fa qala ashabu ant, para sahabat pun bertanya, "Apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Na'am, iya. Aku juga seorang pengembala kambing dahulu kala. Kuntu ar'aha 'ala qarariq li ahli Makkah." Aku mengembala kambing masyarakat Mekah dengan dibayar dengan sedikit upah. Dibayar dengan sedikit upah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 2262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ahlul 'ilm, para ulama menyatakan, "La'alla al-hikmata min ilhami al-anbiya'i min ra'yi al-ghanami qabla an-nubuwwah an yahsul lahum at-tamarrunu bi ra'yiha 'ala ma yatalaqawnu min al-qiyami bi amri ummatihim fi mukhalatati al-ghanam." Jika ada yang bertanya, apa hikmah di balik ini semuanya? Kenapa Allah menjadikan seluruh nabi sebagai pengembala kambing sebelum mereka menjadi nabi dan rasul? Maka para ulama menjawab, bisa jadi hikmahnya agar mereka terbiasa dan terlatih. Dengan mengembala kambing, mereka akan terbiasa dan terlatih untuk bergaul dengan manusia dan merawat mereka. Ma yahsulu lahum min al-hilm wa syafaqah. Mereka akan memiliki sifat sabar dan kasih sayang. Karena kambing adalah hewan yang tidak bisa dirawat dan dikembala dengan kekerasan. Jarang kita melihat pengembala kambing mencambuk kambing agar kambing itu ya jalan. Seperti hewan yang lainnya. Kita bisa melihat di hari-hari ini juga, di masa kita ini, orang yang merawat kambing, dia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ya, bahkan terkadang kita melihat ada orang bicara sama kambing seperti anaknya sendiri, memegang kepalanya, menciumnya, ya, berjalan bersampingan dengan kambing. Tapi kalau orang yang merawat selain kambing, kita lihat terkadang dia pukul sapinya, dia pukul kerbaunya biar jalan. Tapi kalau kambing enggak. Dia dirawat, dia dikembala, diberikan makan, dirawat dengan penuh kasih sayang dan sikap bijaksana. La'annahum idza sabiru 'ala ra'iha wa jam'iha ba'da tafarruqiha fil mar'a. Karena mereka para pengembala kambing, dan dalam hal ini adalah para nabi, apabila mampu bersabar dalam mengembala kambing dan mampu mengumpulkan kambing setelah mereka berpencar ke sana kemari di sana mengembala mereka, wadafi aduwiha, dan mampu menjaga kambing-kambing mereka tersebut dari musuh-musuhnya, serigala, harimau, atau hewan buas lainnya yang memangsa kambing. Alifu min dhalika sabar alal ummah. Maka dengan itu mereka akan memiliki sikap sabar terhadap umat ini. Karena umat juga suka berpecah. Ya, menyikapi umat butuh kesabaran. Dan itu bisa dipelajari atau diambil dari mengembala kambing. Gimana Bang Roni? Ada rencana mengembala kambing setelah ini? Baik ya. Kita beli kambing, rata-rata kalau dilepaskan untuk ngerumput, rata-rata berpencar. Ya, beda dengan sebagian hewan. Ya, contohnya bebek, ya. Ayam rata-rata ngumpul kalau makan. Kalau kambing enggak. Coba lepaskan kambing. Ketika seorang mengembala kambingnya ke hutan atau ke tempat yang banyak rumputan, rata-rata kambing itu berpencar, berpecah-pecah. Ya, berpecah. Berpencar-pencar. Maka kata Syekh, tatkala seorang pengembala itu bisa bersabar dalam mengembala kambing, bersabar mengumpulkan kambing yang sudah berpencar-pencar untuk dibawa pulang, dan mampu menjaga mereka dari binatang-binatang buas yang akan menerkam mereka, maka dengan itu dia akan bersabar dalam merawat dan membimbing umat manusia ini. Wa khassal ghanam bidzalika likawni adham min ghairiha. Allah khususkan kambing untuk mereka karena kambing adalah hewan yang sangat lemah. Lebih lemah dari keumuman hewan yang lainnya. Yang harus dirawat dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Maka demikian juga manusia. Dengan seorang bersikap sabar, kelemah lembutan dalam merawat kambingnya, dia akan terbiasa dengan kelemah lembutan di dalam merawat manusia. Wa li anna tafarruqaha akthar min tafarruqil ibli wal baqar. Dan karena kambing itu lebih suka berpencar. Pergi ke sana kemari ketika seorang membawanya ke tempat yang banyak rumput dan tanaman-tanaman lainnya untuk mereka makan dibandingkan unta dan sapi. Wa ba'da ra'yil ghanami ishtaghala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitijarah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengembala kambing, setelah itu beliau mulai berprofesi sebagai tajir, pedagang. Menjalankan perniagaan Khadijah yang ceritanya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Tetapi sebelumnya, ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari profesi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengembala kambing, atau bahkan seluruh para nabi sebagai pengembala kambing sebelum mereka menjadi nabi dan rasul? Para ulama menyebutkan ada banyak faedah yang dapat kita petik dari ini. Di antaranya bahwa Allah Jalla wa Ala menjadikan para nabinya sebagai pengembala kambing ketika mereka masih muda, ketika mereka masih kecil, agar mereka memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan bergaul bersama manusia dengan sikap sabar, sikap bijak dan kasih sayang serta waspada. Karena mereka sudah terbiasa dengan sikap tersebut, ketika merawat atau mengembala kambing. Dan dengan sikap yang seperti itulah seorang akan mampu membimbing umat manusia dan selamat dari kejelekan-kejelekan mereka. Selalu bersabar, bersikap lemah lembut, bijaksana dan waspada. Seorang yang mengembala kambing, membawa kambingnya ke hutan, dia akan menjaga dengan sikap waspada yang cukup sempurna. Karena kapan dia lengah, maka kambingnya akan diterkam oleh binatang-binatang yang buas. Dia bersabar mengumpulkan kambing yang telah berpencar-pencar di tempat tersebut. Dan dia pun merawat kambingnya itu dengan kelemah lembutan, karena kambing tak dapat dikeraskan seperti hewan yang lainnya. Allah mendidik mereka untuk hidup sabar, hidup bersikap lemah lembut, bijak dan waspada. Pelajaran lain yang dapat kita petik, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa mengembala kambing akan melahirkan sikap sabar, bijak, kelemah lembutan, kasih sayang dan waspada kepada seseorang. Gimana Akhi Basrum setelah ini? Ada rencana mengembala kambing di Papua? Papua luas tempat untuk mengembala kambing. Bagus itu. Ya, sana lebih mudah untuk mengembala kambing dibandingkan tempat lain. Bagaimana Akhi Basrum? Ya. Kita coba di Papua mengembala kambing. Kami pantau dari Aceh, antum yang jalankan di Papua. Baik. Baik, barakallahu fiik. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari ini kata para ulama adalah tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak malu diketahui profesi beliau oleh manusia yang mungkin menurut sebagian manusia itu adalah profesi yang rendahan. Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah berprofesi sebagai pengembala kambing?" Dengan PD-nya dan bangganya Nabi menjawab, "Iya. Aku pernah berprofesi sebagai pengembala kambing. Itu pun kambing masyarakat Mekah. Kalau kambing sendiri kan lumayan agak tinggi. Bos kambing, ya kan? Ini pengembala kambing. Dan kambingnya pun punya orang lain. Karyawan. Orang lain dalam mengembala kambing. Tetapi Nabi gak malu. Nabi menjawabnya kepada para sahabat dengan pede. Karena itu adalah pekerjaan yang halal. Anugerah dari Allah. Selama pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal, yang dengan itu kita menafkahi diri kita, keluarga kita ataukah yang lain, kita tidak perlu rendah diri, kita tidak perlu malu dengan manusia, tidak perlu minder dan tidak perlu merasa rendah di tengah-tengah manusia. Tetapi merasa rendahlah tatkala kita demi mempertahankan gengsi dan level kita, ya, mempertahankan gengsi ya, dan kesombongannya, dia memilih untuk tidak bekerja. Karena pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan untuknya menurut dia itu bukan untuk level dia. Akhirnya dia lebih memilih pengangguran. Nongkrong sana, nongkrong sini. Ini biasanya terjadi pada sebagian orang yang ijazahnya tinggi tapi belum dapat pekerjaan. Ijazahnya S2, S3 dikasih pekerjaan dengan gaji untuk orang yang ijazahnya S1. Sebagian orang tidak mau menerimanya dan lebih memilih mempertahankan gengsinya. Lebih baik enggak kerja dia, lebih baik pengangguran sehingga anak istrinya karena tidak mendapatkan nafkah dari dia. Bahkan dia lebih memilih hidup penuh dengan hutang. Hutang sana, hutang sini. Pinjam kawan sana, pinjam kawan sini. Ya. Padahal apa salahnya? Selagi ada pekerjaan yang halal, walaupun orang lihat, kamu gak layak kerja itu, kamu ijazahnya S3 loh. Masa dapat pekerjaan S1? Untuk orang yang S1, ambil selama halal. Dengan itu engkau menafkahi keluargamu, insya Allah berkah. Dan jika engkau mensyukurinya, setelah itu akan Allah berikan yang lebih dari itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan untuk kalian, maka akan aku tambahkan. Ini tips agar nikmat itu ditambah oleh Allah. ingin ditambah nikmat oleh Allah, di antara nikmat istri, bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, biar ditambah lagi oleh Allah. Yeah. Nikmat pekerjaan, bersyukur, agar ditambah lagi oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan janji dari Allah. Wa la in kafartum inna adzabi syadid. Tetapi jika kalian kufur, maka adabku amatlah pedih. Dan lebih parah lagi, sebagian orang karena mempertahankan egoisnya, dia menolak pekerjaan-pekerjaan yang halal karena menurutnya itu untuk orang-orang yang di bawahnya levelnya. Kemudian lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang Allah haramkan, seperti karyawan riba, seperti pekerjaan suap menyuap, ya, suap sana sekian puluh persen, sini sekian persen, baru dapat proyek, kemudian bekerja, bekerja pun nanti korupsi, yang besinya harus sekian banyak, dia korupsi sekian. Demi Allah, lebih baik menjadi tukang sedot toilet dari karyawan riba atau mendapatkan pekerjaan yang haram. Demi Allah, lebih mulia para penyedot spiteng, ya, penyapu jalanan, pengumpul barang-barang bekas dari tempat-tempat sampah, kemudian mereka olah atau mereka jual. Mereka mendapatkan uang seadanya, yang dengan itu mereka bisa menafkahi, memberikan makan dan minum untuk anak-anak mereka, dan dengan itu mereka tidak mengemis kepada manusia. Jauh lebih mulia. Andai kata dapat sedikit, maka sedikit pula hisab di hari kiamat nanti. Tapi akan lebih berkah. Kita enggak perlu minder dengan sebuah pekerjaan yang halal, jemaah. Dan jangan hidup gengsi. Gengsi itu tidak memberi manfaat, melainkan penyiksaan kepada kita. Dan dikira kita akan mulia dengan hidup dengan gengsi. Sebagian orang karena sudah biasa necis, ya, begitu ditawarkan pekerjaan-pekerjaan yang mudah mengeluarkan keringat, dia tolak. Lebih milih nganggur, main catur di warung kopi, nongkrong-nongkrong di warung kopi dengan pakaian yang necis, sekalipun setiap di warung kopi orang lain yang bayarin. Jangan. Seorang muslim itu punya kemuliaan di dalam Islam. Di antaranya adalah istighna'u 'anil nas. Dia bekerja. Selama pekerjaan yang kita lakukan itu halal, kita tidak perlu minder. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah menggambar makhluk hidup, contohnya gambar ayam, katak, dan sebagainya, dan seterusnya, dalam rangka untuk tugas mata kuliah, seperti untuk tugas laporan mata kuliah biologi, apakah hal tersebut termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW terhadap pelukis? Para ulama sebutkan, na'am. Tidak mengapa Anda tidak lulus. Daripada Anda di hari kiamat nanti harus ditantang oleh Allah untuk meniupkan nyawa ke dalamnya. Dan jika harus dibuat, jangan ciptakan mata, hidung, dan anggota tubuh yang ada di wajah yang itu simbol kehidupan. Jangan. Kecuali kata para ulama, suatu kondisi yang darurat, demi menyelamatkan nyawa misalkan. Demi menyelamatkan nyawa, pelajaran misalkan mereka dibuatkan gambar sebelum melakukan operasi terhadap seorang pasien untuk menyelamatkan nyawanya, dengan izin Allah dibuatlah gambar, ya, untuk menerangkan kepada tim medis ini yang harus diambil, ini yang harus dibuang, ya. Maka ini mimbar darurat, tidak mengapa. Adapun mata pelajaran, tidak ada sisi darurat dalam ini. Hilangnya nilai atau rendahnya nilai, ya, dalam mata kuliah, insyaallah ini bukanlah sebuah kondisi yang darurat. Wallahu taala alam bisawab. Ana pernah mendengar bahwa seorang muslim akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diazab di kuburnya, sehingga ia datang pada hari kiamat dalam kondisi bersih dari dosa dan langsung dimasukkan di syurga. Pertanyaannya, apakah boleh seorang muslim yang telah banyak melakukan dosa berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya dan jangan menghadapnya di kuburan dan langsung memasukkannya ke dalam syurga? Ya akhi, bukan sekedar boleh, tapi harus. Fafirnu ilallah, kata Allah. Larilah kalian kepada Allah. Betapa banyak ayat dan hadis di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk memohon dan merengek-rengek kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Dan itu adalah ibadah yang dengannya kita beribadah kepada Allah. Bukankah Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah bermaksiat. Dengan maksiat tersebut kami telah menzalimi diri-diri kami. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, niscaya kami akan merugi, ya Allah. Harus ya berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya bani Adam, law anna dhunubaka law balagat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani laghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, andai kata dosa yang sudah kamu lakukan itu sudah setinggi langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli berapa banyak dosa yang telah engkau lakukan itu. Sifar ya. Thumma astaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Kemudian mohonlah ampunan kepada Allah Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Adapun apakah azab kepada seorang mukmin di alam barzah itu akan meringankan azab untuknya di akhirat kelak di hari kiamat, maka para ulama sebutkan demikian di dalam Kutubul Aqidah, ya, karena keumuman hadis-hadis yang menunjukkan bahwa azab musibah yang menimpa seorang mukmin itu akan meringankan azab atau menghapuskan dosa darinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, akhi Basrum. Barakallahu fiik, Ustaz. Bagaimana, sehat kah? Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Naam, silakan. Okay. Ustaz, naam. Mau bertanya seputar itu. Ustaz, jelaskan bahwasannya. Naam. Syafaat itu di atas dua. Yang pertama adalah syafaat yang diusulkan syafaat untuk Nabi saja, ya. Sedangkan yang kedua adalah untuk umum. Nah, pertanyaannya, akibat syafaat di sini adalah syafaat untuk umum. Apakah dikhususkan untuk Muhammad secara umum ataukah umat Muhammad yang berada di atas jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Baik. Nanti akan kita lewati bahwa kapan suatu syafaat itu diizinkan oleh Allah untuk diberikan oleh para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, ya, dari kalangan kaum muslimin di antara mereka. Ya, yang pertama dengan izin Allah dan ridhanya. Yang kedua, pemberi syafaat tersebut yang diizinkan oleh Allah dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh di antara mereka. Anak-anak yang meninggal di bawah umur balik memang orang yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat, karena mereka tauhid, ya, bukan para pelaku syirik. Dan wal masyfu'u lahu, orang yang akan menerima syafaat mereka ini dengan izin Allah juga orang yang mati di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan, kata para ulama, la min katsirihi wala qalilihi, tidak sedikit dan tidak banyak. Adapun para pelaku syirik dan mati belum bertobat dari syirik, sekecil apapun syirik yang ia lakukan tersebut, maka dia tidak akan memperoleh syafaat siapapun. Hal ini Allah terangkan di dalam banyak ayat. وَلَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak akan bermanfaat untuk mereka syafaat siapapun. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian kalimat syirik di sini mencakup seluruh bentuk syirik. Jika demikian, para pelaku syirik, kata para ulama, tidak akan mendapatkan syafaat. Allah juga berfirman, وَرَضِيَ لَهُمْ قَوْلًا. Orang yang diridhai oleh Allah, dan syirik tidak pernah diridhai oleh Allah. Demikian akhi Basrum barakallahu fik. Belum salat Isya kah di Papua? Biasanya sudah izin tu salat Isya. Ya, tunggu komat Ustaz. Oh, Masya Allah. Salam buat teman-teman di Papua ya. Waalaikumsalam Ustaz. Barakallahu fik. Baik, barakallahu fik. Allah yafadak. Allah yafadak. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ana pernah dengar bahwa seorang suami yang saleh bisa memberi syafaat untuk seorang istri dengan izin Allah, tapi istri tidak bisa memberi syafaat kepada suami. Benarkah demikian? Wallahu a'lam. La adri. Saya tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Apakah ada hadis bahwa seorang istri tidak bisa memberikan syafaat kepada suami? Wallahu a'lam. La adri. Tetapi kalau kita melihat dari beberapa hadis Nabi, menunjukkan bisa. Ya. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahihul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ba min muslim yamutu fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim itu mati, kemudian jenazahnya itu disalatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan syirik, melainkan Allah akan syafaatkan mereka untuknya. Yaitu permohonan ampunan mereka kepada Allah untuk dia yang sedang disalatkan itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini salah satu bentuk syafaat. Dan ini mencakup lelaki dan wanita. Dan juga hadis Abu Sa'id dalam Sahih Muslim bahwa kaum muslimin akan saling memberi syafaat di antara mereka, sehingga penduduk syurga ketika masuk ke syurga melihat tidak ada kawannya di dalam syurga dari orang-orang yang dahulunya sering sama mereka ketika salat, puasa, menjalankan ibadah kepada Allah. Dia pun bertanya, Allah, aku tidak melihat sahabatku di dalam syurga. Dia dulu salat bersamaku, dia dulu haji bersamaku. Maka Allah katakan, keluarkan mereka dari neraka Allah, dari nerakaku. Allah pun mengizinkan mereka. Ini juga mencakup ya lelaki dan wanita. Maka untuk menyatakan lelaki wanita tidak bisa memberikan syafaat kepada suaminya, ini membutuhkan dalil, karena ini masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Antum tenang ya, walaupun ana bersin karena ini kajian online. Tidak perlu ya mundur 2 meter. Kalau antum mundur begitu mendengar bersin suara ustaz di kajian online, menunjukkan kewaspadaan terhadap corona anda berlebihan. Baik, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, terkait pertanyaan mengenai lukisan saya tadi, lalu bagaimana dengan uang yang ana dapat dari membantu teman sekelas yang meminta digambari makhluk hidup? Bagaimana status hukum dari uang tersebut? Bolehkah saya gunakan untuk kebutuhan saya? Kalau itu sudah terjadi, afallahu amma salaf, karena ketidaktahuan. Tapi untuk kedepannya, jangan dilakukan lagi. Dan jika uang tersebut anda tidak darurat untuk menggunakan ya, ya anda masih punya uang lain, maka lebih baik uang tersebut disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin dengan niat melepaskan diri dari pekerjaan yang haram. Naam, barakallahu fik. Allah yafadak. Assalamualaikum Ustaz, tadi doa memohon diberikan syafaat Rasulullah, bagaimana lafadznya Ustaz? Barakallahu fik. Allahumma syafi' fiyya nabiyak. Allahumma syafi' nabiyya fiyya nabiyak. Allahumma syafi' fiyya nabiyak. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah, berikanlah untukku syafa'at nabimu. Nah, wallahu ta'ala alam isha. Masih ada yang lain? Teman-teman di Zoom, masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri majelis kita di sore hari ini? Saudara Elvi ya, ingin menelpon ya, silakan. Akhi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Silakan. Sudah terjawab Ustaz. Sudah terjawab, baik. Masih ada yang lain? Baik. Ada satu lagi, Ustaz. Nah, silakan Ibu. Mohon volumenya dikeraskan. Itu Anda bacakan aja dari chat ya, Ustaz Ahwan. Oh, sudah masuk ke chatnya ya. Baik. Ya, yang mana Bu? Yang dari Muslim House Ahwan. Baik, saya bacakan ya. Bismillah. Afwan Ustaz, di luar tema, ada teman saya seorang bendahara dan ada beberapa teman di suatu instansi pekerjaan yang akan mengajukan pinjaman uang di bank lembaga riba dengan persetujuan bendahara. Apa hukumnya, Ustaz? Jawabannya harus diberikan walaupun berat, eh? La'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Allah melaknat dalam riba itu karyawannya, bos ribanya, manajernya, itu paling besarnya. Ya. Wa katibahu, karyawan yang ikut menulis, dan dengan tulisan dia tersebut riba itu dapat diambil. Betul kan, Bu? Ya. Wa syahidih, dan dua saksi. Semua mereka dilaknat. Maka hendaknya semampu mungkin dia tidak melakukannya. Maka nasihat anak agar dia berpindah ke bagian yang di bagian tersebut dia tidak menjadi perantara untuk orang mengambil riba. InsyaAllah akan lebih selamat. Untuk saat ini kita yang sudah berada di zaman fitnah, carilah pekerjaan-pekerjaan, atau jika Anda dalam suatu instansi pemerintahan, carilah posisi-posisi yang paling aman buat akhirat kita, sekalipun itu posisi-posisi yang kering menurut istilah sebagian orang, ya. Enggak apa-apa posisinya kering ya, dan posisi-posisi yang basah kita berikan ke orang lain walaupun itu jatah kita. Selama di posisi yang kering tersebut, agama kita lebih selamat. Nah, barakallahu fik. Allah hafazak. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri ana dari kandungan ditinggal ayahnya dan dibesarkan oleh ibu dan neneknya, dan baru mengenal ayahnya setelah kami menikah dalam proses yang panjang mencari ayahnya. Masya Allah, tabarakallah. Dalam ijab kabul pernikahan, istri diwali hakimkan pada saat proses pertemuan setelah menikah dengan ayahnya, baru kami ketahui nama ayahnya berbeda dengan pada saat ijab kabul. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah pernikahan tersebut sah atau seperti apa hukumnya? Jawabannya sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hakim waliyyu liman la waliyalah. Hakim dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan jajarannya sampai ke tingkat KUA. Ya. Atau ya, dia telah dinikahkan oleh salah satu dari walinya selain ayahnya, abang kandungnya, pamannya, ya, keponakannya. Apalagi pihak hakim di sini, pihak KUA. Adapun menyebutkan nama ayahnya, ya, dengan sebutan yang salah dikarenakan ketidaktahuan, maka ini tidak memberi pengaruh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada yang lain, teman-teman di Zoom, sebelum kita akhiri majelis kita di sore hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ladai soal, Ustaz. Nah, fadhal ya akhi. Ustaz, antum bisa berikan faedah dari Ibrahim ini, Ustaz. La taj'alullahu ahwanan nadhirina ilaik. Gimana? La taj'alullaha ahwanan nadhirina ilaik. La taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik, ya. Jangan engkau jadikan Allah jangan engkau menjadikan pandangan Allah dalam pandangan yang ringan terhadap dirimu, ya. Yes. Baik, terkait pertanyaan itu, Ustaz, bisa berikan faedah, Ustaz, supaya kami mengambil faedah dari antum dalam ini, ya. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, ana enggak ingat ya apakah ini hadis atau ucapan ulama salaf. Yang antum ingat, ini hadis atau ucapan ulama salaf? Akhi, ingatkan ana. Akhi Fardin. pernah lihat di Masjid Nabawi sih, Ustaz. Hadis? Dikasih tahu juga sama. Hadis atau ucapan ba'du salaf? Saya enggak hadir saat ini. Apakah ini hadis atau ucapan ulama salaf? Dominan sangkaan anak ini dominan di Nabawi. Ya di Masjid Nabawi enggak tentu hadis kan, terhadap saja ucapan ulama salaf ya. Iya kayaknya, Ustaz. Baik. Faedah yang dapat kita petik dari untaian hikmah di atas, dan ini adalah peringatan yang cukup dalam serta tamparan keras untuk anak pribadi yang pertama kali dan kita semua, adalah agar kita tidak menjadi wali Allah di hadapan manusia sementara ketika kita sendirian kita menjadi musuhnya Allah dengan bermaksiat kepadanya. Ini maknanya. Maknanya agar kita selalu merasa dikontrol oleh Allah, merasa dilihat, didengar ya olehnya. Maka di sini diberikan nasihat, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah Jalla wa Ala pemandang yang memandang ya pandangan Allah Jalla wa Ala. Jangan engkau jadikan pandangan Allah Jalla wa Ala kepadamu itu sebagai pandangan yang paling rendah. Di mana jika ada orang yang engkau muliakan dari kalangan manusia memandang engkau, engkau tidak mampu bermaksiat kepada Allah. Sementara ketika Allah memandangmu, engkau tetap saja bermaksiat kepada Allah. Berarti Allah lebih rendah di matamu ketimbang makhluk. Ini maknanya. Tentu ini ucapan cukup dalam ya. Semoga Allah Jalla wa'ala membersihkan bibit-bibit kemunafikan dari hati ana dan antum semua. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita rasa takut kepadanya. Oleh karena yang penting kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada hati kita kejujuran dan rasa takut kepadanya ketika kita sendirian. Nah, wallahu ta'ala alami sahab. Dan juga ada sebuah faedah dari sebagian ulama salaf. Saya lupa nama ulama salaf tersebut, tapi bisa dilihat dalam kitab Mawa'idhus Sahabah. Ya, Mawa'idhus Sahabah. Sebagian sahabat memberikan nasihat, jika engkau bermaksiat kepada Allah ketika engkau sendirian, maka balaslah dengan ketaatan kepada Allah ketika engkau sendirian. Bersihkan dosa-dosa maksiat engkau lakukan ketika sendirian dengan ketaatan-ketaatan yang engkau lakukan untuk Allah ketika engkau sendirian. Na wallahu ta'ala alami sahab. Allahumma muqallibal qulub, sabir qalbi ala dinik. Demikian dari ana akhi Fardain. Ada tambahan dari antum dalam hal ini? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu. Dari mana antum? Min aina an? Dari kalau sekarang alhamdulillah di Madinah, Ustaz. Masyaallah, bil Madinah Nabawiyah. Ayo, tamam, Ustaz. Wa masyaallah. Al Madinah allati la tadkhuluha dajjal. La tansana fi du'aikum as-salih. La tansana fi du'aikum as-salih. Ayuh. Anta fil Anta fil Jami' al-Islamiyah? Laysa mungkin usajjil fil Haram. Masyaallah. Allah yassir. Kam lak fil Madinah? Mungkin takriban sana wahida. Masyaallah. La tudhayya fursatak bil Madinah an-Nabawiyah. Tastafid min ad-durus. Jazakallahu khair. Fahiya Madinah al-'ilm. Barakallahu fi. Al-mafruḍ lak huna tudarris. وتفيد ولا تستفيد مني الذي المفروض علي استفيد منك انت في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم والاحسن لك تستفيد من المشايخ الموجودين في المدينه ها بارك الله فيك انتم سابقون الينا لا لا بارك الله فيك الله يفضل استاذنكم جزاك الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله